الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Nih, apa maksud Ustaz memenggal-menggal seperti ini? Kalian emang ngajarin harus sepenggal-sepenggal. Kalau enggak bakal dapat tuh orang-orang zuknya. Percaya omongan Ustaz, kalau seseorang hafal main ngapal-ngapal aja, enggak ada iramanya, bosen. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seberapa tahan dia? Tapi begitu dia dapat nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jangan-jangan malah nanti dia template sendiri di ayat-ayat yang lain. Hamim Alif Lam Mim. Padahal kalian udah gak ngajarin lagi tuh. Syahadahnya ya, ijazahnya cuman Yasin, tapi dia template karena udah bisa. Ayo kita terusin. Laqad haqqal qawlu ala. Laqad haqqal qawlu ala. Aktsarihim. Aktsarihim. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilan adqani fahum مُقَمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ يَاسِين coba, jangan ada yang dilayanin dulu buntutnya. Buntutnya jangan ada yang dilayanin dulu. Diratain dulu. Ratain satu not. Ya. Kalau ngajar, satu not. Set, set, set, set, rata. Gitu. Tadi kan rata tuh.

Alhamdulillah.